Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi alladhina astafa. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Shahadata man akhlasa lahu qalbahu. وانجابت عنه أكدار الشرك وصفا وأقر له برك العبودية واستعاذ به من شر الشيطان والهوى وتمسك بحبله المتين المنزل على رسوله الأمين محمد خير الورى صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الحشر واللقاء ورضي الله عن أصحابه وأزواجه وذريته wa atba'ihi ajma'in ulil basairi wan nuha amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, pada sore hari ini kita insyaallah taala akan membahas sebuah manzumah yang terkait dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Manzumah ini berjudul Al-Arjuzah Al-Mi'iyah fi dhikri hali asyrafil bariyah, karya Imam Al-Qadhi Ibn Abil Izz Ad-Dimashqi Al-Hanafi rahimahullahu taala. Tema pembahasan dari manzumah ini adalah seputar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah pembahasan yang penting, sebuah pelajaran yang mendalam dan patut kita perhatikan atau kita berikan perhatian yang selayaknya di dalam kehidupan ini. Di antara tabiat manusia yang Allah menciptakan manusia di atas hal tersebut, mereka manusia gemar mencontoh dan mengikuti teladan dan panutan dari siapa saja yang dia lihat atau dari apa yang dia dengar atau yang sampai kepadanya. Iya. Dan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala telah dijadikan untuk kaum mukminin suatu jalan yang merupakan panutan mereka dan tumpuan mereka di dalam kehidupan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik bagi kalian. Telah ada pada diri Rasulullah untuk kalian suri tauladan yang baik, yaitu bagi siapa yang mengharap Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhirat serta banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka di dalam ayat yang agung ini telah dijelaskan bahwa pada diri Rasulullah ada suri tauladan yang baik, yaitu bagi siapa yang mengharap Allah dan hari akhirat. Itu jalan keimanan dan jalan yang mengantar kepada kehidupan akhirat, kehidupan sorga. Karena pentingnya pembahasan ini, para ulama rahimahumullahu ta'ala mengkhususkan karya-karya tulis menjelaskan tentang As-Sirah An-Nabawiyah, perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, dan saya sebutkan di sini ada beberapa manfaat dan pelajaran di belakang mengkaji sirah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah memperkuat pendalaman syahadat Muhammadur Rasulullah. Kita semua bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka persaksian seorang bahwa Nabi Muhammad Rasulullah itu mengandung ia mengenal Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, sehingga dia tahu siapa beliau, apa ajarannya, apa tuntunannya. Ia bisa mengikuti apa yang beliau perintah, meninggalkan apa yang beliau larang, membenarkan apa yang beliau beritakan, dan melakukan ibadah di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua dari manfaat mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah lebih memudahkan seorang hamba mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga diharapkan membantunya menjawab salah satu pertanyaan dua malaikat di alam kubur. Ya, di alam kubur kita ditanya, man rabbuka, siapa rabbmu, man nabiyuka, siapa nabimu, man hadal ladhi ursila ilaik, siapa rasul yang diutus kepadamu, wa madinuka, apa agamamu. Bagaimana seorang menjawab bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Rasul Allah, kalau dia tidak kenal siapa Nabi Muhammad, tidak mengerti dari sirahnya, dari kehidupannya. Maka ada hal-hal yang wajib untuk diketahui di dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ada hal yang wajib untuk dia ketahui. Maka ini dari sisi pentingnya seorang mempelajari tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, membangun hujjah untuk menjawab pertanyaan Allah pada hari kiamat tentang bagaimana kita merespon dakwah para rasul. Karena dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yawma yunadihim fayakulu mada ajabatumul mursalin. Dan ketika Allah memanggil mereka, yaitu pada hari kiamat, kemudian Allah berfirman pada makhluk, mada ajabtumul mursalin, bagaimana kalian menjawab para rasul. Iya, begini pertanyaan, bagaimana menjawab para rasul. Dia mesti mengenal agama dan dakwah para rasul secara umum, dan secara khusus dia wajib mengenal dakwah dan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pembahasannya di pembahasan sirah nabawiyah. Iya. Kemudian yang keempat, lebih memperdalam kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena seorang akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, al-mar'u ma'a man ahabba. Seorang itu bersama siapa yang dia cintai. Iya. kata orang Indonesia, tak kenal maka tak sayang. Bagaimana dia bisa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mengenal dari dakwanya, dari perjalanan dakwahnya, dan dari kehidupannya. Iya. Maka ini kalimat yang sangat agung diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-mar'u ma'a man ahabba. Seorang itu bersama siapa yang dia cintai. Bersama siapa yang dia cintai. Akan kita terangkan nanti sudut-sudut pembahasan di dalam ilmu sirah, bahwa di dalamnya juga akan diterangkan tentang bagaimana sebagian sirah kehidupan istri-istrinya, anak-anaknya, para sahabatnya. Dan ini semuanya akan memperdalam kecintaan seorang itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Kemudian yang kelima dari faedah mempelajari sirah adalah memakmurkan cahaya kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada jiwa, sehingga menyirnakan kegelapan jiwa yang sering condong kepada serpihan-serpihan kehidupan yang rendah. Iya. Ini dari manfaat yang besar. Sebab seorang kalau selalu membaca dari perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, sirah dari hayat beliau, maka apa yang sering dia baca itu akan membekas dalam hatinya, menerangi jiwanya. Dan kalau cahaya kehidupan Nabi terang di jiwanya, dia tidak akan mengambil contoh-contoh panutan-panutan dari hal yang rendah, dari hal yang hina. Iya. Dan ini menjadi masalah di tengah kaum muslimin, karena banyak dari mereka tidak mengambil pedoman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan orang-orang yang salih, tapi mengambil pedoman dari orang-orang kafir, orang-orang barat, timur, dan sebagainya. Sehingga yang berjalan di tengah kaum muslimin adalah panutan-panutan dan contoh-contoh yang tidak baik. Dan ini berpengaruh di dalam keagamaan, di dalam akhlak, bahkan dalam gaya berpakaian, berinteraksi. Karena itu selalu mengulangi pelajaran tentang sirah Nabi dan mengkajinya. Ini dari hal yang memakmurkan kehidupan yang baik di dalam hati. Iya. Dia memiliki pribadi yang baik, pribadi yang kuat. Sudah ada contoh di dalam hatinya dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak perlu lagi kepada selain itu. Iya. Kemudian yang keenam dari manfaat mempelajari sirah adalah menyelami fase-fase perjuangan dan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Di dalam dakwah beliau semenjak beliau diutus sebagai seorang nabi hingga beliau meninggal, terdapat di dalamnya uraian bagaimana beliau berdakwah, memulai menyampaikan agama, apa yang beliau serukan, bagaimana beliau menghadapi berbagai lapisan manusia, dan bagaimana keadaan dakwah beliau, yang di sebagian keadaannya beliau tidak menampakkan secara tersembunyi, dan di sebagian keadaan secara terang-terangan. Iya. Maka ini memberi pelajaran-pelajaran yang berharga. Kemudian yang ketujuh, memperdalam pemahaman fikih akan lembaran-lembaran syariat bijaksana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Iya. Dan ini pembahasan tentang mahasin syariah, keindahan-keindahan syariat itu. Ini dari fikih yang penting dipelajari. Dari sirah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau di dalam perjalanan hidupnya menggambarkan keindahan Islam itu dengan ucapan dan perbuatan, dan menampilkan karakteristik Islam kepada manusia secara jelas dan gamblang. Dan ini penting untuk dicermati, sangat berguna untuk selalu diperdalam, dipertajam. Dan kalau tidak dipelajari tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya, bagaimana perjalanan hidup beliau, maka seorang tidak akan sempurna di dalam mendapatkan manfaat ini. Kemudian yang kedelapan, menyerap pembahasan maqasid syariat serta pertimbangan masalih dan mafasid yang merupakan kedetailan dan keindahan syariat Islam. Ini tentang maqasid syariah dan fikih al-masalih wal-mafasid. Dan ini pembahasan-pembahasan penting yang kita peroleh, kita pelajari di dalam perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari dakwah, dari peperangan yang beliau berperang dengannya, dan dari berbagai problem yang beliau hadapi di tengah umat. Itu tampak sekali bagaimana segala sesuatu itu didudukkan sesuai dengan maksud pensyariatan. Iya. Ada pertimbangan masalih dan mafasid. Perang di perjanjian Hudaybiyah misalnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima perdamaian dengan orang-orang kafir Quraisy. Ya, padahal jumlah kaum muslimin waktu itu banyak, lebih 1300 orang. Iya. Tapi tatkala jumlah kaum kufar lebih banyak, belasan ribu mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerangi mereka. Beliau mengadakan perjanjian dengan orang-orang kafir Quraisy untuk tidak berperang selama 10 tahun. Kemudian di tahun itu, karena niat beliau ingin masuk haji, tidak boleh masuk ke Mekah tahun itu, nanti di tahun depannya. Iya. Dan antara isi perjanjian, siapa yang masuk Islam dari penduduk Mekah, kemudian dia datang ke Madinah, maka wajib dikembalikan ke Mekah. Iya. Dan ini pertimbangan maslahat dan mafsadat berjalan di dalam sirah kehidupan beliau. Nah, dikatakan bahwa kalau seorang muslim berperan dengan kafir, muslim masuk surga, kafir masuk neraka. Iya. Nah, dikatakan kita peragi saja mereka, kalau kita mati masuk surga, mereka masuk neraka. Tapi dilihat dari sisi kekuatan, iya, maslahatnya untuk kaum muslimin, mafsadat yang akan datang menimpa. Dan ini fikih mendalam. Ada di dalam peperangan-peperangan Nabi dan di dalam sejarah kehidupan beliau. Iya. Kemudian yang kesembilan, merasakan berbagai makna penghambaan berupa kesabaran, kesyukuran, pengorbanan, keridhaan, harapan, rasa takut, keberanian, berbaik sangka kepada Allah, dan makna-makna penghambaan yang lainnya. Iya. Maka ini faedah yang agung dari maksud dan tujuan penciptaan. Kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Iya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang paling beribadah kepada Allah. Paling baik ibadahnya. Di dalam sirah kehidupan beliau terdapat contoh-contoh penghambaan yang agung. Kita bisa belajar di dalam sirah kehidupan Nabi bagaimana kesabaran beliau. Iya. Kesabaran di dalam musibah yang menimpa, kesabaran di dalam menyampaikan agama, kesabaran menghadapi orang-orang yang menentang dan menolak, kesabaran terhadap gangguan yang berasal dari karib kerabatnya yang terdekat, kesabaran menghadapi sebagian dari kaum muslimin, kesabaran beliau menghadapi kaum munafikin. Iya. Maka hidup beliau terdapat pelajaran yang berharga bagi siapa yang ingin bersabar. Demikian pula kesyukuran. Beliau adalah seorang hamba yang paling bersyukur. Iya. Karena itu Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di malam hari hingga pecah-pecah kedua kakinya. Tanyakan kepada beliau, kenapa engkau melakukan itu ya Rasulullah? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah telah mengampuni dari dosa-dosamu, apa yang telah lalu dan apa yang akan datang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afala akunu abadan syakura? Tidakkah pantas saya menjadi seorang hamba yang bersyukur? Iya. Maka terdapat di dalam kehidupan beliau dari pelajaran tentang kesyukuran. Demikian pula tentang pengorbanan. Iya. Bagaimana beliau berkorban untuk ketinggian agama dengan segala yang beliau miliki. Dengan segala yang beliau miliki. Dan ini dari hal yang sangat berharga yang kita petik di pelajaran sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Demikian pula ridha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ridha terhadap apa yang Allah bagikan. Yang mengandung di dalamnya makna qanaah. Iya. Demikian pula tentang harapan. Iya. Dalam kehidupan beliau penuh dengan harapan. Walaupun berbagai bahaya, berbagai keadaan, kesulitan, musibah, tapi selalu saja tampak besarnya harapan beliau sallallahu alaihi wasallam, harapan manusia mendapat hidayah, harapan kebaikan untuk manusia, harapan kemenangan untuk agama. Dan ini dari ibadah yang agung, dari akhlak yang mulia. Apa yang menimpanya di dalam kehidupan tidak membuatnya berputus semangat, tapi dia memiliki harapan. Demikian pula dari rasa takut, al-khauf. Iya. Tampak sekali bagaimana kesegeraan beliau di dalam menyambut perintah Allah, menjalankan perintah, karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Nabi Yahya pernah ditegur karena terlambat menyampaikan perintah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berkata, saya menyampaikan kepada lima hal, sama dengan perintah kepada Nabi Yahya ada lima hal juga. Beliau segerakan menyampaikannya. Iya. Dan setelah selesai perang Khandaq yang disebut juga dengan Yaumul Ahzab, beliau ditanya oleh Jibril. Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, engkau telah meletakkan senjatamu, padahal kami para malaikat belum meletakkan senjata. Iya. Maka beliau pun bersegera. Beliau bersegera di dalam hal tersebut, menyambut perintah itu, memerintah para sahabatnya untuk segera menuju ke Khaybar. Dan di dalam kehidupan beliau bagaimana kesegeraan beliau, sampai kalau ada dari harta kaum muslimin di tangannya, beliau tidak undur, tidak dibuat harta itu tersimpan lama di sisinya, segera dibagi. Nah, dan ini berasal dari rasa takut, belum lagi dari khasyah beliau, takutnya kepada Allah di dalam ibadahnya yang berpengaruh pada khusyuknya. Iya. Keadaannya di dalam sholat dan sebagainya. Juga kita mengambil pelajaran keberanian, syaja'ah, dari keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Sesuatu yang tidak pernah diukir di dalam sejarah umat manapun. Hanya ditemukan di dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Iya. Dan mendidik umat di atas sirah nabawiyah itu adalah bekal mereka untuk menjadi kuat. Bekal mereka untuk menjadi kuat. Karena itu letak dari kemunduran di tengah umat ini, terlalu banyak mengambil panutan dari selain Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Walaupun di tengah cerita orang-orang kafir kadang ada hikmah, ada hal yang baik kadang. Iya, tapi seluruh kalau memang itu ada kebaikan, seluruh dari kebaikan itu sudah ada di dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ayatnya bersifat mutlak. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Telah ada untuk kalian pada Rasulullah suri tauladan yang baik. Semuanya ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dari penghambaan dalam kehidupan Nabi, kita belajar bagaimana berbaik sangka, husnudzan. Dan ini dari tauhid. Iya. Karena itu berjelek sangka dari hal yang membahayakan tauhid. Dan dia termasuk perkara yang sangat dikhawatirkan oleh orang-orang yang bertauhid. Karena berjelek sangka ini kadang bisa membatalkan tauhidnya dan kadang bisa mengurangi tauhidnya. Kadang mengurangi hal yang wajib pada tauhid dan kadang mengurangi kesempurnaannya. Mengurangi kesempurnaannya. Maka terlihat di dalam kehidupan beliau selalu berbaik sangka. Dimaklumi di dalam sirah perjalanan hidup beliau, ada saja ujian yang menimpa. Iya. Dari semenjak kecilnya, sebelum beliau diutus sebagai seorang rasul, sudah ada musibah-musibah yang menimpa beliau. Beliau lahir dalam keadaan seorang yatim. Setelah lahir beberapa tahun setelahnya akan diterangkan, ibunya meninggal, kemudian disusul pamannya meninggal. Iya, apa kakeknya meninggal? Abdul Muttalib. Kemudian dimaklumi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah awal kali beliau diutus sebagai seorang rasul, terujian, cobaan. Iya. Dan di fase Mekah, paman beliau Abu Talib meninggal, istrinya Khadijah meninggal. Di dalam sebagian peperangan para sahabat kalah. Ya. Tapi tampak sekali dari berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dari perbuatan beliau dan ucapannya hal yang menunjukkan jelek sangka kepada Ar-Rabb Jalla Jalaluh. Dan ini dari hal yang penting kita pelajari dari sirah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Beliau adalah sosok manusia yang paling baik, pemimpin para nabi dan para rasul. Makhluk yang paling mulia yang pernah memijakkan kakinya di atas muka bumi. Maka di dalam kehidupan beliau pasti terdapat hal-hal yang besar, hal-hal yang agung. Iya. Karena itu orang-orang yang besar terlahir dari mereka yang mengambil akhlak orang-orang yang besar pula. Iya. Mengambil dari akhlak orang-orang yang besar pula. Dan itu demikian di dalam kehidupan digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian di antara manfaat dari mempelajari sirah adalah memetik berbagai kemuliaan dari keelokan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi siapa yang ingin mempelajari akhlak yang mulia, maka di dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat madrasah akhlak itu, cermin dari akhlak yang mulia itu. Iya. Dan dari manfaat mempelajari sirah juga adalah seorang mengenal bagaimana umat itu dijayakan. Sebab kejayaan terdapatkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Iya. Maka umat ini kalau ingin dijayakan harus selalu mengambil pedoman dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ini makna yang diucapkan oleh Imam Malik yang hampir setiap majelisnya beliau duduk, beliau berpesan kepada murid-muridnya. Kata beliau, "La yuslihu akhir hadhihi al-ummah illa ma aslaha biha awwalaha." Tidak akan menjadi baik akhir dari umat ini kecuali apa yang memperbaiki generasi awalnya. Jadi apa yang membuat jaya generasi awal, itu pula yang membuat jaya akhir dari umat ini. Maka kita yang datang belakangan, apabila ingin dijayakan, maka wajib mengambil pedoman dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Nah, kemudian di antara manfaat juga mempelajari sirah adalah seorang itu bisa memahami nas-nas syariat dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang benar. Dengan pemahaman yang benar. Iya. Karena di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, atau di dalam perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terdapat penerapan yang paling baik terhadap agama ini. Maka dengan mempelajarinya, banyak melihat dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang akan lebih lurus pemahamannya, lebih baik pemahamannya terhadap agama. Iya. Dan ini yang menjadi masalah di kalangan orang-orang yang berdakwah belakangan. Kadang punya semangat, kadang sebagian mereka sudah ada komitmen ingin mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, tapi menyimpang keluar dari jalan yang lurus. Karena dia pahami dan dia terapkan sesuatu dari agama itu dengan pemahamannya sendiri. Coba kalau dia banyak mengambil dari perjalanan hidup Nabi, melihat dari perjalanan hidupnya para sahabat dan para ulama yang salih, akan kelihatan bagaimana sebenarnya menyampaikan agama itu, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang-orang yang saya sebutkan tadi itu yang keliru dalam memahami ini, bukannya meninggikan agama, tetapi membuat perpecahan, kekacauan, membuat orang lari dari agama. Iya. Dan ini semuanya karena kurang pada sudut-sudut penting seperti dalam mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kemudian di antara manfaat mempelajari sirah ini, ia adalah sebab keimanan, sebab bertambahnya iman. Iya. Dan di antara manfaat mempelajari sirah juga adalah semakin memperkuat keyakinan di dalam hati akan kebenaran agama ini. Mengambil makna ketegaran, kekukuhan, istiqamah. Iya. Dan dari manfaat mempelajari sirah juga adalah seorang lebih memperbaik keadaan dirinya dalam kaidah al-wala wal bara, loyalitas dan permusuhan. Dan ini tampak jadi dalam perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kebiasaan mereka di dalam mencontoh kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula di dalam perjalanan hidup Nabi terdapat pelajaran bagaimana menghadapi problem-problem, muskilah-muskilah, hal-hal yang menghalangi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi kaum munafikin, makar mereka, dan dari kerusakan yang mereka buat di tengah umat. Iya. Beliau menghadapi juga dari sebagian orang yang senang berbuat kerusakan. Itu ada di dalam perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dari sirah kehidupan Nabi mengajari kita bagaimana cara berinteraksi yang benar dengan manusia. Nah, di dalamnya ada interaksi Nabi dengan istri dan keluarganya, interaksi Nabi dengan dengan tetangganya, dengan para sahabatnya, kaum mukminin. Bagaimana Nabi berinteraksi dengan orang kafir di fase Mekah, kafir yang memusuhi. Dan bagaimana beliau berinteraksi dengan kafir yang terjadi perdamaian, seperti ketika beliau berada di Madinah dengan beberapa kabilah Yahudi di Madinah. Ya. Ini pelajaran-pelajaran yang berharga. Nah, dan juga di dalam mempelajari kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat bimbingan untuk tidak putus asa dan selalu yakin bahwa pertolongan Allah itu akan diturunkan pertolongan Allah selalu terhadap agamanya dan para walinya dan orang-orang yang membela agama. Iya. Baik. Jelas kalau kita berbicara tentang manfaat dan kebaikan di dalam mempelajari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekiranya ini pembahasan yang panjang dan manfaatnya sangat banyak sekali. Karena dalam ayat disebutkan secara global, menunjukkan bahwa di belakang hal tersebut terdapat kebaikan yang sangat besar. Terdapat kebaikan yang sangat besar untuk kaum muslimin. Nah, baik. Jadi tema pembahasan yang kita kaji di hari ini adalah tentang as-sirah an-nabawiyah, tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka saya perlu berikan beberapa pendahuluan terkait dengan definisi sirah dan sumber pengambilan ilmu sirah dan beberapa pembahasan lainnya. Yang pertama tentang definisi as-sirah an-nabawiyah. Iya. Sirah itu secara bahasa adalah jalan, suatu panutan atau keadaan yang ia terbiasa dengannya. Jadi disebut as-sunnah wa tariqah. Iya. Dan secara istilah yang dimaksud dengan sirah adalah dirasatu hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa akhbari ashabihi alal jumlah. Wa bayanu akhlaqihi wa sifatihi wa khasaisihi wa dalaili nubuwwatihi wa ahwali asrihi. Sirah itu adalah mempelajari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berita kehidupan para sahabatnya secara umum. Mengenal dari akhlak beliau, sifat-sifat beliau, kehususan beliau, tanda-tanda kenabiannya, dan keadaan kehidupan di masanya. Iya. Maka nampak dari definisi yang saya sebutkan tadi bahwa sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terdapat di dalamnya cakupan pembahasan yang pertama tentang kehidupan Nabi. Dan ini dibahas oleh para ulama sirah secara umum terkait dengan tiga hal. Yang pertama, kehidupan Nabi sebelum beliau dilahirkan. Kehidupan Nabi dari lahir hingga beliau meninggal. Dan kehidupan Nabi setelah beliau meninggal. Iya. Dan ini semuanya ada pembahasannya di dalam buku tentang sirah. Demikian pula disinggung tentang kehidupan para sahabatnya secara global, ya, bukan satu persatu. Karena mereka dari pelaku-pelaku sejarah yang ikut mengukir sejarah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Demikian pula ada penjelasan tentang kehidupan istri-istri beliau, anak-anak beliau, sebagaimana akan dibahas di sini oleh penulis sejumlah perkara tentang hal itu. Dan di dalam sirah juga dibahas tentang peperangan-peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya. Iya, dan ini masuk. Karena itu buku-buku tentang sirah kadang disebut dengan nama sirah. Kadang disebut dengan nama al-maghazi. Al-maghazi dari peperangan, tapi maksudnya peperangan bukan perangnya saja yang dibahas, tapi perjalanan hidup Nabi secara umum. Iya. Yang kedua, sumber-sumber pengambilan di dalam pembahasan sirah. Sirah Nabi ini dari mana diambilnya? Yang pertama diambil dari Al-Quranul Karim. Iya, karena di dalam Al-Quran diceritakan sejumlah dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kehidupan para sahabatnya, dan bagaimana keadaan-keadaan yang menimpa beliau, seperti misalnya di sebagian peperangan ada kisahnya di surah Al-Imran, di surah Taubah, di surah Al-Ahzab. Iya. Dan yang kedua, sumber yang kedua dari pengambilan sirah dari ukiran sejarah kehidupan Nabi diambil dari sunnah, dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena itu sejumlah ulama kita di masa ini ada yang ihtimam mengumpulkan hadits-hadits yang sahih terkait dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadits-hadits yang sahih terkait dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sumber yang ketiga dari pengambilan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diambil dari buku khusus yang terkait dengan sirah Nabi. Jadi ada buku-buku yang ditulis oleh para ulama khusus terkait dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Seperti misalnya sirah karya Az-Zuhri. Iya. Itu disebut sebagian dari maghazi dan sirahnya dari riwayat Abdul Razak As-Sunani. Dan dibuat dalam sebuah risalah doktor oleh sebagian mahasiswa di Jamiah Islamiyah. Dan di antara yang masyhur juga adalah kitab Muhammad bin Ishaq. Iya, Sirah Muhammad bin Ishaq. Dan ini yang paling masyhurnya. Walaupun yang diketemukan sekarang ini adalah sebagian darinya, tapi pokok yang disebut oleh Muhammad bin Ishaq ini diringkas oleh Ibnu Hisham di dalam sirahnya. Disebut dengan nama Sirah Ibn Hisham. Ada kitab Al-Maghazi juga ditulis oleh Muhammad bin Umar Al-Waqidi. Ya, walaupun penulisnya dari sisi periwayatan sangat bermasalah di kalangan ulama, tapi dia menukil sejumlah pembahasan yang bagus tentang sirah. Demikian pula ada sirah Nabi khusus di Tabaqat Al-Kubra karya Muhammad bin Sa'ad. Iya. Demikian pula ada kitab As-Sirah karya Ibn Abdul Barr. Dari kitab Jawami As-Sirah karya Ibn Hazm. Dan juga di antara yang sangat baik menjelaskan tentang sirah adalah Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Iya. Itu termasuk buku yang sangat baik di pembahasan sirah. Dan karya-karya tulis dari orang-orang yang datang setelahnya banyak sekali. Iya, di antaranya buku Al-Qadhi Iyab. Demikian pula dari para ulama yang berdekatan masanya ataupun masanya sudah sangat belakangan berada di masa kita ini. Dan ini banyak sekali buku-buku tentang sirah, khusus ditulis tentang sirah Nabi. Iya. Baik. Dan ada buku-buku lain juga menjadi sumber pembahasan. Itu diambil dari buku yang menulis tentang Asy-Syama'il Muhammadiyah. Tentang syama'il, sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya kitab Asy-Syama'il karya Imam At-Tirmidzi atau kitab Akhlaqun Nabi wa Adabuh karya Abu Syekh Al-Asbahani atau Asy-Syama'il karya Al-Baghawi. Iya. Demikian pula diambil dari buku-buku yang menjelaskan tentang tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad, Dalailun Nubuwah. Dan ini ada banyak buku. Ada karya Abu Nu'aim, yang paling masyurnya adalah karya Al-Baihaqi. Ya. Dan di antara sumber pengambilan sirah diambil dari buku-buku biografi para sahabat. Karena dalam pelajaran kehidupan para sahabat disebutkan hubungan mereka dengan Nabi, apa yang mereka hadiri di masa Nabi, ya, dan sebagainya. Maka dipetik darinya, diambil darinya pembahasan-pembahasan berharga melengkapi tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula diambil dari buku-buku tentang tarikh. Ya, tarikh umum. Nah. Ini di antara sumber-sumber pengambilan ilmu sirah itu di kalangan para ulama. Nah. Demikian pula di sebagian buku adab, buku yang menjelaskan tentang adab dinukil dari sirah dan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, maka ini sumber pengambilan ilmu sirah itu. Terkait dengan buku ini yang kita akan bahas dari salah satu buku yang ringkas. Ya Masya Allah, hanya 100 bait syair. Ya. Kalimat-kalimat ringan, mudah dihafal. Tapi dia menggambarkan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dari sebelum lahirnya hingga beliau meninggal. Iya. Atau disebut dari awal beliau dilahirkan hingga beliau meninggal. Dan beliau memasukkan poin-poin pembahasan yang sangat penting dalam perjalanan hidup Nabi. Ya, karena itu siapa yang membaca mandhumah ini dan mendengarkan penjelasan keterangan kejadian-kejadian yang beliau sebutkan, maka dia sudah mencakup banyak pembahasan tentang kehidupan dan perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan ini dari sisi penting kenapa kita memilih buku ini. Ya, selain daripada dia ringkas, juga waktunya mudah untuk dibahas, padahal ada mandhumah-mandhumah lain ditulis terkait dengan sirah. Ada mandhumah karya Syekh Hafidz Al-Hakami juga bagus, ringkas menjelaskan tentang sirah Nabi. Iya. Ada yang meluas seputar dengan manzumah syair-syair seperti Alfiyah Al-Iraq, Al-Iraqi. Al-Iraqi punya Alfiyah tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, panjang pembahasannya. Dalam 1000 bait syair beliau uraikan tentang kehidupan, perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan sebagaimana umumnya dari metodologi para ulama kita mendidik umat, kita memilih dari buku-buku yang bisa menjadi dasar pijakan, mudah dihafal, ya, dipegang sebagai dasar pegangan di dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari penulis buku ini, Al-Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala, ya, dari ulama yang masyhur. Nama lengkap beliau adalah Ali bin Abdullah bin Muhammad bin Abil Izz Ad-Dimashqi Al-Hanafi. Meninggal pada tahun 792 Hijriah. Iya. Beliau dari ulama yang terkenal. Di antara karya tulis beliau yang masyhur di masa ini adalah syarah beliau terhadap kitab At-Tahawiyah. Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Iya. Banyak manfaatnya dan banyak sekali faedah di dalamnya. Dan Ibn Abil Izz ini itu zahirnya adalah murid Ibnu Katsir. Beliau adalah murid dari siapa? Ibnu Katsir rahimahullah. Karena itu di sebagian nukilannya di syarah Tahawiyah dia berkata, Syekhuna Asy-Syekh Imaduddin Ibnu Katsir, guru kami Asy-Syekh Ibnu Katsir, Imaduddin Ibnu Katsir. Nah, dan isi dari apa yang beliau uraikan di sini, itu tampak beliau ambil dari, banyak beliau ambil dari Alfiyah Al-Iraqi dan dari apa, Ibnu Katsir di dalam sirahnya. Sebab Ibnu Katsir punya dua buku tentang sirah. Satu buku luas, panjang lebar beliau uraikan, dan satunya ringkasan. Dicetak dengan judul Al-Fusul fi Siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasal-fasal tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang ditahqiq oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau beri judul Sahih As-Sirah An-Nabawiyah. Sahih dari Sirah An-Nabawiyah. Beliau periksa dari sirah yang dianggap punya dasar di dalam pembahasan sirah itu. Iya. Tapi sebagian ulama kadang di dalam pembahasan sirah ada yang tidak terlalu mendetailkan nukilan-nukilan, ya, seputar pembahasan sirah itu. Tidak sama kalau memeriksa hadith, memeriksa dari hadith Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. So kalau dalam memeriksa hadith Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu sangat detail, didetailkan. Tapi di pembahasan sirah kadang sebagian hal dimudahkan, tidak terlalu diperdetail. Tapi ini dasar berjalan di sebagian ulama ahli hadith, karena mereka berpegang dengan riwayat Al-Maimuni, meriwayatkan dari Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal berkata, "Thalathu kutub laysa laha usul, Al-Maghazi wal-Malahim wat-Tafsir." Kata beliau, ada tiga buku tidak memiliki usul. Maksudnya tidak memiliki dasar yang kuat. Yang pertama tentang Al-Maghazi, peperangan-peperangan itulah sirah. Yang kedua tentang fitnah-fitnah. Ini tentang hari kebangkitan, tentang kejadian-kejadian di akhir masa. Yang ketiga tentang tafsir. Tentang tafsir. Karena itu diketemukan sebagian ulama bergampangan di dalam tiga hal ini. Bergampangan dalam artian tidak terlalu diperketat. Iya. Berbeda kalau dia memeriksa hadith. Memeriksa hadith. Kenapa? Sebab kadang sanad sebuah sejarah itu lemah sanadnya. Tapi sejarahnya sendiri itu tidak dinafikan bahwa dia terjadi. Hanya saja di dalam sanadnya kadang ada kelemahan. Ada kelemahan. Iya. Baik. Maka ini yang membedakan dan sebagai dasar pengetahuan umum bahwa sebagian ulama kita kadang di dalam menyebutkan sirah kadang ada bentuk dari memberi keluasan, tidak terlalu diperketat. Baik. Sirah ini yang kita buku yang kita akan bahas ini berjudul Al-Arjuza Al-Mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah. Al-Arjuza, Arjuza itu kumpulan syair-syair. Ya Rajaz. Al-Mi'iyah jumlahnya 100. Yang sudah disebut jumlahnya berapa? 100 saja, enggak lebih daripada itu. Tentang penyebutan keadaan asyrafil bariyah, manusia yang paling mulia. Manusia yang paling mulia itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan isi buku ini indah sekali, penulis rahimahullah. Beliau menjelaskan dari pendahuluan, kemudian beliau terangkan metodologi dalam penulisan. Setelah itu beliau uraikan tentang kelahiran Nabi dan sederet peristiwa hingga beliau diutus, diangkat sebagai seorang Nabi. Kemudian ketika diangkat sebagai seorang Nabi, itu adalah fase Mekah namanya. Fase Mekah. Hingga beliau deret kejadian hingga masa beliau berhijrah. Dari hijrah Nabi ke Madinah, itu adalah masa hijrahnya Nabi. Maka beliau deret 10 tahun setelah hijrah itu. Ya. Beliau hitung kejadian per tahun. Tahun pertama terjadi kejadian begini, tahun kedua begini, tahun ketiga begini, hingga tahun ke-10. Dan disitulah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau tutup dengan suatu penutup selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap manzuma yang beliau buat ini. Baik. Jadi ini global dari isi manzuma yang kita akan baca. Dan insyaallah taala saya di pembahasan ini bukan sekadar menyebutkan perjalanan. Iya. Kemudian kita baca Nabi lahir begini, kemudian meninggal dari keluarganya di tahun sekian dan sekian, siapa dan siapa. Bukan sekadar itu, tapi kita ingin mengambil pelajaran-pelajaran, faedah-faedah lebih banyak daripada itu, sesuai dengan manfaat dan pelajaran yang kita sebut di awal pembahasan tadi. Iya. Dari hal-hal yang kita ambil manfaat keimanan, dari mana-mana penghambaan, ujian, kesabaran, ujian dan sebagainya. Kita akan buka pembahasan-pembahasan seputar itu insyaallah taala. Baik. Maka ini sebagai pendahuluan untuk kajian kita. Dan ini sesi yang pertama di pembahasan dan insyaallah taala kita akan lanjutkan nanti sesi yang kedua setelah salat maghrib. Untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.